بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, mohon maaf mau bertanya, saya maafkan. Bagaimana kalau bagaimana cara agar kita menjadi bangsa khairul ummah? Tayyib. Sementara sistem pilihan kepemimpinan kita seperti ini, ditambah orang baik tidak boleh menduduki jabatan. Siapa bilang orang baik tidak boleh memiliki jabatan? Semua terbuka peluangnya. Persoalannya siapa yang menentukan untuk mendapatkan jabatan itu? Maka dari itu Anda harus berjuang. Cari orang-orang baik, jadi orang baik, masuk ke dalam sistem kebaikan itu, dan di situ Anda bisa menduduki kebaikan-kebaikan. Ya, saya baru silaturahim ya, beberapa saat yang lalu sebelum datang ke sini, dengan salah satu wakil gubernur di satu provinsi yang tidak perlu saya sebutkan. Tadinya di situ luar biasa. Anda bisa kebayang gak? Di tempat itu 100% muslim. Muslim. Ya, sebelum yang sekarang ini sulit sekali. Ya, adzan tidak berkumandang. Ya, hal-hal baik sulit terlaksanakan padahal masjid ada di situ. Ya, kerja di bawah tekanan. Tapi ketika dia datang, kemudian berubah, kebaikan terjadi, adzan mulai terdengar, masjid mulai aktif, bahkan penuh di bawah, saya datang, itu baru selesai qomat. Ya, tiba-tiba luar biasa, kami harus ke lantai 2 sholatnya. Luar biasa. Jadi kalau orang baik tidak mengisi posisi yang baik-baik, yang jelek-jelek nanti akan masuk. Karena dari itu, ayo dorong orang-orang baik itu untuk muncul ke permukaan. Dan Anda pun orang baik. Sama di status-status Anda itu, di media sosial, di Facebook, di Instagram, isi dengan kebaikan. Sebab kalau yang baik-baik gak nulis status, yang jelek-jelek nanti yang nulis. Ayo katakan sholat, katakan hadis, katakan fiqih, katakan sirah. Ini kan yang muncul-muncul, katakan cinta, katakan putus. Ini baik-baik. Saya Lukmanuddin, mahasiswa pascasarjana. Jurusan komunikasi. Tayyib, komunikasi politik. Saya menggarap tesis mengenai komunikasi politik Islam Khalifah Umar bin Khattab. Bisa sini. Untuk itu dengan rendah hati saya meminta bimbingan mengenai referensi time. Ini hal yang lain ya. Umar itu banyak sekali buku-buku yang dituliskan. Syekh Ali Muhammad As-Sallabi itu menulis juga tentang Umar bin Khattab. Ya, nanti silahkan cek di referensi beliau. Saya sarankan kalau ini Anda menggali tentang sirah, sekarang ada ulama sejarah paling bagus dalam uraiannya, paling objektif dalam tulisannya, paling ilmiah dalam akurasi datanya. Itu Syekh As-Sallabi. Syekh As-Sallabi ini berasal dari Libya, kemudian tinggalnya di Qatar, dan beliau menulis banyak buku. Menulis banyak buku, itu luar biasa. Ya. Tentang kejeniusan Umar, ada orang liberal nulis, tapi ini aneh nih, orang liberal tapi menyanjung Umar. Ya, ditulis kejeniusan Umar. Namanya Toha Hussein, Toha Hussein. Orang Mesir, ahli bahasa, dia menulis kitab namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar. Ya, silahkan dikeluarkan, dan Anda bisa cari ayat-ayat di Quran terkait dengan keistimewaan Umar bin Khattab.